Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullahalladzi tasaa'aluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari syarah kitab Riyadhus Shalihin, dan ini setelah kita libur satu bulan untuk mengambil tenaga baru memulai kajian kita. Kita masuk sekarang di bab al-jam'u bainal khawfi war raja', yaitu mengumpulkan atau menggabungkan antara al-khawf dan ar-raja'. Ya, mengumpulkan antara al-khawf dan ar-raja di nomor yang ke-53, itu bab yang ke-53. I'lam anna al-mukhtara lil 'abdi fi hali sihhatihi. Ketahuilah sesungguhnya anna al-mukhtar lil 'abd, bahwasanya yang dipilih ya bagi seorang hamba fi hali sihhatihi, pada waktu atau dalam keadaan sehatnya, yang terpilih bagi seorang hamba pada waktu sehatnya, an yakuna rajian, hendaknya dia itu rajian mengharap, ya pada waktu sehatnya hendaknya dia itu mengharap. Ini yang kita sebutkan nanti di mana Imam Nawawi memilih bagian di sini. Wa yakuna khaufuhu wa raja'uhu sawa. Kata beliau masih di kitab ininya, matannya. Wa yakuna khaufuhu, dan hendaknya khaufnya itu, ya rasa takutnya itu, wa raja'uhu, dan pengharapannya itu sawa, dia sama, seimbang, ya dia seimbang. Wa fi halil maradi, dan pada waktu atau pada keadaan, wa fi hali al-marad, pada keadaan sakit, jadi pada waktu dia sakit, yumahidur raja, daripada waktu atau dalam keadaan sakit, ya yang lebih dia utamakan adalah ar-raja, pengharapan. Wa kawaidus syar'i, dan kaedah kadiah syariat min nususil kitabi was sunnah, dari nas Al-Quran dan as-sunnah, wa ghairi dhalika, dan selain keduanya, mutadhahiratun ala dhalik, ya, jelas nampak pada hal itu. Kemudian beliau membawakan seperti biasa setelah menyebutkan babnya, setiap kali masuk bab baru maka Imam Nawawi memasukkan ayat-ayat Al-Quran dulu baru menyebutkan hadis-hadis setelahnya. Ini yang selalu dipakai sejak awal dan seterusnya nanti seperti itu. Nah, bagian yang pertama ini kaitan dengan Imam Nawawi menyebutkan tentang al-khauf dan ar-raja, itu dia sama. Dan mana yang lebih didahulukan dalam keadaan tertentu. Syekh Thamin rahimahullahu taala menyebutkan, begitu juga Profesor Dr. Khalid Usman As-Sabat juga menjelaskan yang sama. Ya, kaitannya dengan keadaan ini untuk menjelaskan poin judul dari bab yang dibawakan Imam Nawawi dan pendapat yang beliau pilih. Dalam hal ini di mana antara menggabungkan perasaan khauf, takut, dan ar-raja, pengharapan, ya, di antara mereka, kata Syekh Utsaimin, mana yang lebih didahulukan di antara keduanya, ya, di mana para ulama berselisih, hadzal bab qad ikhtalafa fihi al-ulama, ya, pada bab ini para ulama itu berselisih, apakah seseorang itu lebih mendahulukan raja atau lebih mendahulukan khauf, apakah yang lebih kita dahulukan ataukah kedua-duanya. Karena bab khauf udah panjang hadisnya kita bahas. Bab yang ke-52, bab raja, banyak banget hadisnya kita sudah selesaikan. Kemudian sekarang menggabungkan di antara keduanya. Maka, Syekh Utsaimin, faminhum man qal, di antara mereka dan berpendapat. Nah, nanti di antara pendapat inilah yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi, ya, di dalam Riyadhus Salihin. Yang di antara mereka dan berpendapat lebih mendahulukan janibar raja mutlakan, ya, lebih mendahulukan pengharapan secara mutlak, ya, dalam hal apapun, pengharapan secara mutlak, dalam misalnya kebaikan kita berharap, ya, dalam kondisi seseorang mendapatkan musibah juga berharap lebih banyak. Ini pendapat yang pertama, dan ini sudah kita jelaskan di babnya tersendiri pada waktu yang sudah lewat. Ya, jadi pendapat yang pertama lebih mendahulukan dalam kondisi apapun raja. Bahasanya yang pertama, raja didahulukan dalam kondisi apapun. Itu pendapat pertama. Wa minhum man qala, di antara mereka ada yang berpendapat, ya, yughallibu janibal khaufi mutlaqan. Dia lebih mendahulukan khauf secara mutlak. Rasa takut, ya. Jadi dalam kondisi ibadah, ya, dia lebih mendahulukan rasa takut. Bukan hanya berharap. Jadi dia yang lebih didahulukan rasa takut. Diterima enggak sholat saya? Ya, rasa takutnya lebih banyak. Ya, kalau yang pertama enggak, pengharapannya lebih banyak. Ya, yakin kalau Allah menerima ibadahnya. Nah, itu. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga, wa minhum man qala, di antara mereka ada yang berpendapat, inilah yang di sini, yan bagi an yakuna khaufuhu wa raja'uhu sawaan, hendaknya khauf dan raja'nya itu sama, seimbang. Nah, itulah yang diambil oleh Imam Nawawi, wa yakuna khaufuhu wa raja'uhu sawaan, kata beliau. Jadi ini pendapat yang ketiga, khauf dan raja'nya seimbang, ya, antara takut dan berharapnya mesti seimbang. La yughallibu hadza ala hadza wa la hadza ala hadza. Dia tidak lebih mendahulukan ini daripada yang ini, tidak juga yang ini daripada yang ini. Maksudnya, tidak lebih mendahulukan yang takut daripada berharap, atau lebih mendahulukan berharap daripada takut. Jadi tidak didahulukan ini ke ini, ini ke ini. Li'annahu in ghalaba janibar raja' amina makrallah. Karena kalau dia lebih mendahulukan ya raja, ya, kalau rajanya saja menurut yang diambil oleh Imam Nawawi di sini, karena kalau yang lebih didahulukan berharapnya saja, jadi dia akan merasa aman dari hukuman. Ya, baru berbuat dosa, Allah Maha Pengampun. Gitu loh. Itu berarti lebih mendahulukan pengharapannya, rajanya. Ketika dia berbuat dosa, Allah Maha Pengampun. Dia lupa kalau Allah ya berat azabnya. Jadi lebih mendahulukan. Jadi kalau dia lebih mendahulukan pengharapannya, jadi ketika dia berbuat dosa, dia akan merasa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, ini yang terjadi. Maka dia akan merasa aman dari hukuman Allah. Wa in ghalaba janibal khauf ya'isa min rahmatillah. Lagi kalau seandainya, kalau menurut pendapat yang ketiga yang diambil oleh Imam Nawawi, kalau dia lebih mendahulukan khauf, rasa takut saja, dia akan putus asa dari rahmat Allah. Ya, begitu dia berbuat dosa, takutnya lebih banyak, Allah tidak akan mengampuni dosanya. Dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini yang terjadi. Ya, ini yang terjadi. Jadi pendapat yang ketiga. Jadi dia mesti seimbang. Nah, inilah yang diambil oleh Imam Nawawi di sini. Ya, di buku di matannya, wa yakuna khaufuhu wa raja'uhu sawa, kata beliau. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat ya, yang lain, wa qala ba'dhum, ya, sebagian mereka juga berpendapat, ini juga di bagian pertama dari perkataan yang dibawakan oleh Imam Nawawi, fi halis sihah yaj'alu raja'uhu wa khaufuhu wahidan, ya, kama ikhtarahu An-Nawawi rahimahullah fi hadzal kitab, wa fi halal maradi yaghlibur raja' aw yumahhiduhu. Ya, di bagian pertama beliau mengatakan, i'lam annal mukhtar lil abdi fi hali sihatihi an yakuna khaifan rajian wa yakuna khaufuhu wa raja'uhu sawa wa fi halil maradi yumahhidur raja'. Nah, ini juga yang diambil oleh Imam Nawawi, ya, yaitu merincikannya, fi halis sihah, dalam keadaan sehat, ya, dia menjadikan pengharapannya dan takutnya itu, ya, kedua-duanya. Dalam keadaan sehat, khauf dan rajanya, dalam keadaan baik-baik saja maksudnya, khauf dan rajanya, kedua-duanya. Ya. Wa fi halil marad, dalam keadaan sakit, dia lebih mendahulukan ya pengharapan. Dalam kondisi dia sakit, ya, dia lebih mendahulukan pengharapan. Dalam keadaan sehat, ya, kita sekarang ya, ya, ketika menimbang pendapat yang diambil oleh Imam Nawawi yang di poin ketiga, dalam keadaan sehat dua-duanya berjalan seimbang. Ya. Tapi kondisi orang ketika dia sakit, dia lebih mendahulukan rasa takut. Bapak paham maksudnya? Ya. Jadi yang ada tiga pendapat tadi, ya kan? Pendapat yang mana? Berharap dulu, yang mana Bapak catat? Yang pertama pendapat yang mengatakan ya mendahulukan berharap secara mutlak, yang kedua takut secara mutlak, yang ketiga seimbang di antara keduanya. Nah, Imam Nawawi menyebutkan dalam kondisi kita sehat seperti sekarang, kedua-duanya jalan. Tapi ketika seorang itu dalam kondisi dia sakit, takutnya lebih didahulukan. Jadi Bapak ketika mungkin sakit, udah mulai sakit pinggang, sakit sini, sakit perut, dioperasi, kemudian udah tidur berbaring di situ, kolesterol, gula semua mungkin sudah ditempel alat pengukur di sini semua. Misalnya gitu ya. Sudah ini. Ya, jadi rasa takut itu sudah lebih didahulukan. Jangan-jangan usia saya sudah dekat. Misalnya, rasa takut itu lebih didahulukan. Nah, ini yang diambil, yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi ketika menjalankan kedua ya khauf dan ar-raja tersebut. Wa qala ba'd al-ulama aidan, kata Syekh Utsaimin, ini masih penjelasan dari Syekh Utsaimin. Wa qala ba'd al-ulama aidan, dan sebagian para ulama juga mengatakan, idza kana fi ta'atin falyaghlib ar-raja wa anna Allah yaqbalu minhu. Jadi kondisi seorang dalam hal al-khauf dan ar-raja. Jadi Bapak harus pahami, kalau rasa takut dan berharap ini di antara rukun dalam ibadah. Ini kalau pembahasan di kitab Tauhid nanti akan ada itu. Makanya dua hal ini penting banget. Ya. Idza kana fi ta'ah, apabila dalam ketaatan, maka hendaknya dia lebih falyughallib ar-raja, dia lebih mendahulukan raja. Ya, dalam hal apa? Dalam hal kondisi dia beribadah. Dahulukan rasa berharap. Begitu juga ketika kita sehat. Nah, ini poinnya. Contohnya, wa annallaha yaqbalu minhu, bahwasanya Allah menerima darinya. Bapak bersedekah, dahulukan rasa berharap itu. Kalau apa yang Bapak kasihkan, Allah terima. Jangan kita dahulukan rasa takut. Jangan-jangan Allah tidak terima. Mau bersedekah, ya, takut riya. Enggak jadi deh. Nah, jadinya kan? Mau bersedekah, takut riya. Mau nyumbang sedikit, ntar dikira pelit. Mau nyumbang banyak, dikira pamer. Ya, misalnya gitu kan? Jadi, ayo enggak jadi deh. Ya, jadi, mau sholat, dilihat orang nanti. Mau enggak sholat, ketinggalan pahalanya. Nah, jadi ini perlu dipahami, dalam beramal, dahulukan pengharapan. Bersedekah, Allah pasti terima. Saya sudah sholat tadi, yakin, berharap Allah terima sholat kita. Itu dalam hal ibadah. Wa in kana indal ma'siyati, adapun ketika seorang bermaksiat, falyughallibul khauf, hendaknya dia lebih mendahulukan rasa takut. Dalam hal kondisi dia bermaksiat, ya mungkin dia sudah melakukan perbuatan dosa, rasa takutnya lebih didahulukan. Li'alla yuqaddim 'alal ma'siyah, agar jangan dia lagi maju melaksanakan maksiat itu. Ketika dia tahu perbuatan di perbuatan dosa, ya, maka rasa takutnya lebih didahulukan. Kalau Allah, berat azabnya. Allah Subhanahu wa taala akan menghukum orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Misalnya, jadi rasa takut itu menyebabkan dia tidak jadi melakukan perbuatan itu. Nah, ini ya, ada beberapa kaitannya dengan al-khauf dan ar-raja. Kesimpulannya hanya tiga tadi yang kaitan dengan pembagiannya. Namun mana dan kapan dia memposisikannya kan berjalan kedua-duanya. Kapan posisi dia mendahulukan yang ini dan yang ini, ya itu yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya tadi, dalam kondisi sehat rasa berharap lebih didahulukan daripada kondisi sakit, yaitu rasa takutnya lebih didahulukan. Kondisi ketika seorang beribadah, rajaknya, berharapnya lebih didahulukan. Kemudian ketika bermaksiat, rasa takutnya didahulukan. Ya, coba Bapak lihat ya, yang mereka menyimpan uang rakyat misalnya kan, menggunakannya. Rasa takutnya enggak ada. Ya, rasa takutnya itu ketika dia mau menganggarkan yang harusnya mungkin anggarannya cuma 1M. Ya udah, dengan gampang satunya bentuknya dibuat jadi nomor 2. Misalnya, rasa takutnya tidak ada. Ya akhirnya dia mulai tadinya takut karena dosa itu, ketika awal seorang melakukannya dari yang kecil, itu dia akan terasa takut. Tapi ketika dia sudah mulai terbiasa, rasa takut itu akan hilang. Nah itu dia, ketika seorang ingin melakukan perbuatan maksiat, maka dia mesti mendahulukan rasa takut tersebut. Wal insannya bagi alaihi an yakuna tabiba nafsihi, dan seorang itu hendaknya dia, sepatutnya bagi dia menjadi dokter bagi dirinya sendiri. Ya, jadi kita menjadi dokter bagi diri kita sendiri. Ya, gimana? Idza ra'a min nafsihi annahu amina min makrillah, apabila dia melihat dari dirinya itu dia sudah merasa aman dari makar, dari hukuman Allah Subhanahu wa taala, wa annahu muqimun ala ma'siyatillah, dan dia terus berada bermaksiat kepada Allah. Jadi dia merasa aman ya dari hukuman, dan dia terus dalam kondisi maksiat. Jadi ini dia kondisi maksiat merasa tidak akan kena hukuman ya. Kemudian kebanyakan dia pada angan-angan cita-cita yang amani yang banyak, maka hendaknya dia falyadil ala an hadha tariq, hendaknya dia segera untuk memperbaiki dirinya dari jalan ini. Kalau misalnya nyantai aja dalam kondisi apa tadi, dia merasa aman dari hukuman, dalam kondisi dia bermaksiat dan merasa aman dari hukuman Allah, ini dia deteksi dirinya kalau dia harus segera beralih posisi, segera mengambil tindakan. Nah, kita saja dalam kondisi sakit kita, ya kan gitu kan? Begitu kita merasa, waduh, ternyata kata Pak Abot misalnya, ditempel di sininya, gula darah naik, ya gitu ya Pak, ya? Ditempel di sini kan? Ternyata bisa dicek dari HP, gula darah naik, kan kita sendiri udah tahu. Oh, saya nggak makan begini nanti. Ini kita ketika dikasih alat pendeteksi itu, saya juga baru tahu sekarang ini ya, mungkin karena saya terlalu belakang ya, ngerti. Jadi katanya ada yang ditempel di sini, terus nggak bisa dicek sendiri gitu kan. Jadi begitu sudah kedeteksi, tap misalnya, aduh, ini harus ditinggalin, ini nggak boleh. Kurang lebih begitulah. Seseorang kalau sudah merasa dia berada dalam maksiat, tenang-tenang aja, ya, maka segera dia perbaiki diri. Ya, dia harus berubah jalurnya. Kemudian wal yasluk tariq al khauf, hendaknya dia menempuh jalur takut, jalur khauf. Ya, kalau dia masih berada dalam maksiat, merasa tenang, aman, santai, ya, maka dia harusnya setelah dia mendeteksi dirinya kondisi seperti ini, ubah jalurnya, yaitu menempuh jalur khauf, rasa takut. Ya, wa idza ra'a anna fihi waswasah. Kalau dia merasa pada dirinya ada waswasah, ada kayak waswas, ada keraguan-raguan ya pada dirinya. Ya, wa annahu yakhafu bila maujib. Jadi dia merasa dirinya penuh dengan keraguan-raguan. Wa annahu yakhaf bila maujib. Dia itu datang rasa takut tapi kadang-kadang enggak ada sebabnya. Tiba-tiba ada takut aja gitu. Ada seorang ibu-ibu nanya ke saya, sampai dia itu mau stres karena dia itu terlalu mendahulukan rasa takut. Sholat, dia terus bingung, diterima enggak sholat saya? Jadi rasa berharapnya enggak ada, tapi rasa takutnya lebih tinggi. Dia sudah takut ini jangan-jangan Allah tidak terima ibadah saya. Ya, terus dia mengingat kematian yang berlebihan. Ya, jalan kemana-mana. Jadi apapun makan enggak enak, ntar habis makan mati gitu. Benar. Jadi sampai dia enggak tenang dalam hidupnya karena terlalu rasa takut. Jadi poinnya, kalau ada orang ngerasa was-was pada dirinya, tidak tenang, ya was-was itu bimbang, takut, enggak tenang, ya, dan dia merasa takut tidak ada penyebabnya, punya takutnya berlebihan, maka juga orang ini hendaknya wal ya'dil an hadha tariq, hendaknya dia pergi ya merubah jalurnya menuju mana, wal yughallib janibar raja, hendaknya dia ambil jalan atau bagian ar-raja, pengharapan. Ini penting banget. Makanya poin yang di sini kaitan dengan seorang mendiagnosa dirinya, saya dalam kondisi apa sekarang? Ya. Kalau dia kondisinya seperti ini, maka saya bilang ke ibu tersebut, bukan seperti itu. Ya, benar-benar hampir gila. Ya, karena semua takut. Sholat, bersedekah, dah takut enggak diterima. Ya, sholat yang dikerjakan selesai sholat duha saja, takutnya lebih. Mungkin ruku, sujudnya kurang, bacaannya, khusyuknya enggak ada, Allah enggak terima sholat saya. Saya ulang lagi dia sholatnya. Kan hal seperti ini sudah parah. Maka hendaknya orang seperti ini dahulukan pengharapan. Allah, kita yakin Allah terima sholat kita. Berharap Allah terima sedekah kita. Berharap Allah terima haji kita. Ini janib ar-raja. sampai hatta ya'tadila khaufuhu, sampai di mana waraja'uhu, sampai dia seimbang antara takut dan berharapnya itu. Sampai dia seimbang. Jadi jangan sampai dia takut berlebihan tanpa penyebab. Jangan sampai berharap saja padahal dalam kondisi berbuat kesalahan. Jadi hendaknya dia benar-benar bisa mendiagnosa dirinya. Makanya beliau mengatakan hendaknya bagi seseorang itu menjadi dokter bagi dirinya sendiri. Diagnosa dirinya. Jadi sekarang kita berada pada bukan penyakit yang ada pada badan. Ya, kita saja melihat diri kita, orang yang mendiagnosa penyakit kan, kalau dokter kan ada caranya gitu kan. Kalau yang menggunakan ilmu yang lain juga, tapi bukan ilmu hitam gitu kan. Dia melihat dari jari-jarinya, ya bentuk tangannya, oh ini kayaknya ada sesuatu ini. Kalau jarinya begini kurang beginilah misalnya, warna kencingnya. Bagaimana warna kencingnya? Oh, berarti kurang minum, misalnya gitu ya. Jadi itu hal yang normal seorang mendiagnosa dalam kondisi keseharian dia. Ya, ada kawan yang misalnya kalau sudah makan santan, katanya sama saya, enak kali ya masakan antum kemarin ya. Tapi saya enggak berani makan. Kenapa? Ada santannya. Oh, emang kenapa dengan santan? Oh, udah kalau udah makan santan itu sudah enggak bisa ngapa-ngapain. Berarti dia tahu, dia bisa mendiagnosa dirinya, kayak gitu kan? Dalam sisi makanan, kalau makan begini, ya pastinya begini, ya karena berdasarkan kebiasaan, gitu kan? Bukan ilmu hitam. Oh, makan santan langsung enggak? Karena kebiasaan dia kalau makan santan, udah pasti begini. Dalam kondisi sehari-hari. Nah, sekarang kita dalam kondisi, ya pada khauf dan raja ini dalam melaksanakan perbuatan ketaatan, ataupun ketika mungkin kita terlengser akhirnya melaksanakan kemaksiatan, kita lihat diri kita, diagnosa diri kita, apakah ketika seorang berada dalam kemaksiatan tersebut nyanti aja, aman saja, ya maka hal seperti ini hendaknya dia ambil jalur rasa takut. Gimana sampai dia seimbang, ya sampai dia seimbang, tidak lebih yang ini dan tidak lebih yang ini. Kemudian bolehlah kemudian summa dzakara al-muallif rahimahullah, kemudian Imam An-Nawawi mulai menyebutkan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan padanya, ya rasa takut, dan ayat-ayat yang menyebutkan tentang berharap juga. Dzakara fiha ahlul jannati wa ahlun nar, disebutkan padanya tentang penghuni surga dan penghuni neraka, kemudian menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia itu wa annahu syadidul iqab wa annahu ghafurur rahim, bahwasanya dia itu adalah berat siksanya dan bahwasanya dia itu adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Ini poin ini penting sekali, oleh karena itu para ulama banyak menjelaskannya ya dengan contoh-contohnya, juga disebutkan oleh Profesor Dr. Khalid Usman As-Sabat dengan yang sama mirip dengan yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin kaitannya dengan masalah ini. Namun, ya kata beliau kaitan dengan perkara ini bahwasanya tidak ada dalil yang secara mutlak, ya tidak ada dalil yang secara mutlak yang kaitannya menunjukkan tentang masing-masing di antara pendapat tersebut. Ya, jadi makanya pendapat itu terbagi menjadi tiga tadi. Jadi tidak ada dalil secara mutlak yang menguatkan masing-masing pendapat tersebut. Oleh karena itu, bagi seseorang, ya hendaknya dia melihat kondisi dirinya. Berikutnya, barulah Imam An-Nawawi menyebutkan ayat yang pertama. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Jadi yang mengambil dalil tentang khauf dan raja juga ayat-ayat ini dibawakan juga di pendapat mereka. Ya, untuk menguatkan pendapat mereka. Allah berfirman, "Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun." Fala ya'manu makrallah. Maka tidak ada yang merasa aman dari hukuman, dari makar Allah, ya, siksanya Allah, illa al-qawmul kafir al-khasirun, kecuali kaum-kaum yang merugi. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang atau kaum yang merugi. Di sini yukhbirullahu ta'ala pada ayat ini, bagian yang pertama, di matannya juga ada, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan bahwasanya annahu la ya'manu makarallahi illa alladhina khasiru bil kufri walam ya'tabiru bi sunanillahi fil madhin. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan dalam ayat ini bahwasanya tidak ada orang yang merasa aman, ya, dari hukuman Allah kecuali orang-orang yang merugi. Jadi orang-orang merugi berarti fahmul mukhalafahnya apa? Orang-orang yang merugi yang selalu merasa aman dari makar, dari hukuman Allah. Siapa mereka? Yang orang-orang tersebut, yaitu dengan kekufuran. Yang mereka tidak mengambil pelajaran walam ya'tabiru bi sunanillahi fil madhin. Yang orang-orang yang tidak mengambil pelajaran dari keadaan-keadaan terdahulu. Sunanillahi fil madhin maksudnya sunnatullah pada orang-orang terdahulu. Apa maksudnya sunnatullah? Kaum 'Ad yang mereka tidak percaya kepada, ya, rasul yang diutus kepada mereka dihukum, itu namanya sunnatullah fil madhin, sunnatullah yang pada orang-orang terdahulu. Yang mereka tidak mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian orang-orang terdahulu. Walidzalika fal mu'minu ya'malu bi ta'ati wa huwa wajilun khaifun. Ya. Oleh karena itu, orang-orang mukmin dia beramal dengan ketaatan kepada Allah dan kondisi dia itu takut. Wal fajiru ya'malu bil ma'asi wa huwa aminun. Sedangkan orang yang jahat mengerjakan perbuatan maksiat dan merasa tenang saja, merasa aman saja. Ketika dia berbuat maksiat, merasa tenang saja. Itu orang-orang yang jahat. Sedangkan orang mukmin yang mengerjakan perbuatan ketaatan, ya, di mana dia wajilun khaifun, ada rasa takut pada dirinya. Ya, ini ketika dia, makanya masing-masing pendapat sekali lagi di bab 51 dan 52 ayat-ayat ini pun dibawakan juga oleh mereka untuk menyebutkan, menguatkan pendapat mereka. Jadi ketika orang mukmin berbuat ketaatan ada rasa takut, ya, diterima enggak, ya, jadi dia enggak pamer gitu. Jadi dia tidak merasa saya adalah orang yang paling hebat, saya adalah orang ahli sedekah, orang ahli sholat, orang ahli ibadah umroh, orang ahli ibadah haji. Enggak ada. Kenapa? Dia tidak tahu ibadahnya itu diterima atau tidak. Makanya ada rasa takutnya. Ada rasa berharapnya juga. Ya, ketika dia melaksanakan ibadah tersebut, berharap benar Allah terima. Makanya dua perkara ini mesti seimbang. Dalam kondisi tertentu, seorang mendeteksi dirinya mana yang lebih didahulukan agar mengembalikan posisinya kembali. Yang tadi itu dikatakan ketika dia takut tiba-tiba, ya, tanpa ada penyebab, ya, atau rasa was-was pada dirinya, kekhawatiran, cepat dia untuk merubah jalurnya ke rasa berharap untuk menyeimbangkan kembali. Nah, itu orang mendiagnosa dirinya. Orang yang berbuat kejahatan, ketika dia berbuat maksiat, ya'malul ma'asi wa huwa aminun, merasa aman. Korupsi sedikit, ya, santai aja. Korupsi banyak, lebih santai lagi. Dia berbuat dosa apapun, orang yang berzina misalnya, ya, santai aja, biasa aja dia. Enggak merasa takut, ya, biasa aja. Mereka pergi kemudian apa melakukan perbuatan zina. Bahkan ada orang-orang yang waliyadzubillah di negara luar, ada orang yang memvideokan orang melakukan sesuatu di tengah keramaian orang lain tanpa rasa malu. Ya, di keramaian, di kerumunan orang mereka melakukannya tanpa ada rasa malu sedikit pun. Ya, ini mereka merasa aman. Ya, ketika melakukan perbuatan maksiat, maka orang-orang tersebutlah orang-orang yang merugi. Ya, orang-orang tersebut orang-orang yang merugi. Berikutnya ayat yang kedua. Ayat yang pertama ada berapa ayat dibawakan ini? 1 2 3 4 5 6 ada 6. Ayat yang kedua, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang la yai'as, tidak ada yang merasa putus asa, ya, tidak ada yang merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala illal qaumul kafirun, kecuali kaum yang kafir, yang ingkar, kaum yang kafir. Tidak ada yang merasa, ya, putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Maka dikatakan, yan bagi alal abdi an la yaqta'a raja'ahu, hendaknya bagi seseorang itu, seorang hamba, jangan dia memutuskan pengharapannya. Jangan dia putuskan pengharapannya, cita-citanya, ya. Jangan dia putuskan pengharapannya, cita-citanya pada apa yang dia tuju dan diharapkan. Paham Pak sampai sini? Fima yargab, fima yaqsudu wa yargab. Jangan dia putuskan pengharapannya, ya, wa amalahu, dan cita-citanya pada apa yang dia, ya, apa yang dia tuju, fima yaqsud, yang dia tuju dan yang diharapkan. Ya, jangan dia putuskan pengharapannya. Ya. Contoh ini dalam kehidupan umum saja, ini kaidahnya penting. Seorang misalnya ada gazi, ya, di sini, mungkin mau ngambil jurusan apa ini misalnya? Ya, ada anak-anak kita saya lihat lulus jurusan apa namanya itu? Komputer apa? Engineering, gitu kan? Ada harapan dia ke depan. Ini harapan. Ada tujuan dia. Ada yang menjadi apa ya, misalnya jurusan teknologi misalnya, kan? Ada harapan dia, ada tujuan dia yang dia capai. Jangan diputuskan cita-cita dan harapan itu, ya, pada yang dia tuju. Nggak akan sampai dia. Ah, paling kamu akan jadi dokter nanti itu akan nganggur kok. Dokter situ aja nganggur. Nah, gitu kan? Akhirnya ciut. Orang belajar, tuh tengok sarjana nganggur semua. Ngapain juga kuliah? Ya, udah kerja saja. Ciut. Ya. Jadi ada tujuan yang dia capai, ada harapan yang dia ingin realisasikan. Kemudian, ya, jangan pernah dia putuskan pengharapan itu. Ini dalam kehidupan normal saja seperti itu. Jangan dia putuskan. Ya, makanya ketika harapan tujuan tertentu terputus, nggak bisa selesai-selesai. Buktikan aja. Misalnya Pak Agen mau membuat rumah, ya, buat rumah lagi misalnya di kampung sebelah misalnya. Itu harapan ingin membuat di situ. Ketika tujuan itu, ini dalam kehidupan dunia saja misalnya, terputus di tengah, nggak bisa-bisa. Ah, ntar juga siapa yang ini? Ya, ntar aja deh ini dulu. Akhirnya nggak jadi-jadi. Ya, itulah dia dalam kondisi jangan pernah memutuskan, ya, harapan kita pada apa yang kita tuju dan apa yang kita inginkan. Ya, sekarang kita inginkan kalau positif. Nah, ini yang dalam kondisi umum kita saja seperti itu. Karena tidak akan sampai. Ya, kalau kita putus dengan apa yang kita tuju, nggak akan bisa. Berusaha dulu, yang begitu kan? Berusaha dulu. Fa innahu la yaqta'ur raja'. Nah, dalam kondisi ibadah juga sama. Fa innahu la yaqta'ur raja' wa la yaqnat min rauhillah illal qaumul kafirun. Karena tidak ada yang memutuskan pengharapan dan tidak ada orang yang berhenti putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Wa ammal mu'min bi rabbih. Adapun orang mukmin dengan kepada Tuhannya, fala yai'asu min rahmatillah, min rahmati rabbih. Dia tidak putus asa dari rahmat Tuhannya fi syai'in minal ahwal, dalam kondisi apapun. Jadi, tidak pernah putus asa dalam kondisi apapun. Makanya poin yang pertama itu kaidah umum, kemudian dalam kondisi ibadah enggak pernah putus asa dalam kondisi apapun. Kondisi bermaksiat, dia yakin Allah Maha Pengampun. Makanya jangan pernah seseorang merasa bahwasanya dosa dia, nih pembahasan nanti kita di datang ada poinnya, ada hadisnya, juga yang sudah lewat. Ya, di hadis sebelumnya, hadis ketiga itu, seorang memiliki dosa yang sangat banyak sampai dia memenuhi langit dan bumi, ya, sampai dikatakan kan, ya bena Adam, ya, innaka ma rajautani ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Jadi walaupun sebanyak apapun dosa kita, jangan putus asa. Allah Maha Pengampun. Ya. Allah Maha Pengampun. Begitu juga ketika seseorang berbuat kemaksiatan, jangan pernah kita memutuskan atau menuduh seorang tersebut. Karena itu bukan mazhab Ahlussunnah. Misalnya ketika dia mungkin peminum, pemabuk, ya pezina mungkin, kemudian kita mengatakan, bagaimana Allah akan mengampuni dosa kamu kayak gitu? Ya, enggak boleh. Ya, perlu diingat bahwasanya segera tobat. Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu sebesar apapun. Jadi, jangan pernah seorang putus asa dari rahmat Allah. Mau sebesar apapun dosa yang dia kerjakan. Ya, jangan pernah putus asa. Ya, ini kaitannya dengan harapan, ini kalau kita ambil ke dalam ilmu dunia, misalnya yang tadi, ya, sebesar apapun yang tujuan kita, misalnya, ya, jangan pernah berhenti, kalau memang itu positif, jangan pernah berhenti untuk memulai, bercita-cita, berangan, jangan pernah diputuskan, ya, sesuaikan dengan kemampuan. Ini dalam kondisi di dunia, dalam kondisi seseorang beribadah juga seperti itu. Ini bagian yang kedua. Jadi tidak ada yang memutuskan harapannya ataupun tidak ada seorang yang putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang kafir. Jadi jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah. Allah tidak akan mengampuni dosa saya. Bunuh diri. Ya, Allah tidak akan begini. Jadi putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Yang tadi yang pertama Al-A'raf 99, yang kedua Yusuf 87, yang ketiga yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Surat Ali Imran ayat 106. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari ketika wajah-wajah itu tabyaddu, putih bersinar, wa taswaddu wujuh, dan wajah-wajah pada hari itu hitam, gelap. Maksudnya wajahnya orang mukmin dan wajahnya orang kafir. Yaitu yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti, tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah, wajah-wajah ahli sunnah wal jamaah menyala, putih, bersinar. Ya, wa taswaddu wujuhu ahli al-bid'ati wal firqah. Qalahu Ibnu Abbas. Ini perkataan Ibnu Abbas yang mengatakan tentang ini. Jadi Ibnu Abbas mengatakan pada hari kiamat wajah-wajah orang-orang ahlu sunnah wal jamaah itu, ya, bercahaya, adapun wajah-wajah mereka orang-orang ahli bid'ah itu dan orang-orang jahat itu, mereka menjadi hitam. Dan pada hari kiamat nanti, ya, di mana Rasulullah SAW ketika mengetahui umatnya, ditanya dia kan, dari mana dia tahu umatnya? Gurran muhajjalina min atharil wudu. Wajah mereka itu bersinar, bercahaya dari bekas wudu mereka. Ini wajah-wajah orang pada hari itu bercahaya. Dan ada yang dipadamkan cahayanya. Berikutnya. Wa qala ta'ala, ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf ayat 167. Inna rabbaka lasari'ul 'iqab. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, lasari'ul 'iqab. Sesungguhnya cepat siksaannya. Wa innahu laghafurur rahim. Dan bahwasanya dia itu laghafurur rahim, benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Tuhanmu itu cepat siksaannya dan benar-benar dia itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pada ayat yang keempat ini, yukhbirullahu taala, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan annahu la sari'ul iqab liman asahu wa khalafa syar'ahu, bahwasanya Allah itu cepat azabnya bagi siapa? Bagi orang yang mendurhakainya dan yang menyelisihi syariatnya. Azab Allah itu cepat bagi orang yang mendurhakainya ya dan menyelisihi syariatnya. Wa annahu la ghafurur rahim liman taba ilaihi wa anab, dan bahwasanya dia itu cepat mengampuni dosa-dosa orang-orang yang taba ilaihi, ya, cepat mengampuni dosa dan sayang kepada orang yang taubat kepadanya dan segera kembali. Allah cepat mengampuni mereka. Wa hadza min babi jam'ir rahmati ma'al uqubah, dan ini dari sisi mengumpulkan antara rahmat dan hukuman yang dimana dikaitkan, didekatkan at-targhibu mat-tarhib, adanya targhib ya, anjuran dan memberikan rasa takut agar jangan seseorang li'alla yahsul al-ya's, agar jangan ada rasa putus asa ya, kemudian membiarkan hati tersebut bainal khauf war raja, antara takut dan berharap. Jadi di ayat ini menunjukkan kedua-duanya, bahwasanya Allah itu lasari'ul iqab, cepat azabnya bagi orang yang bermaksiat biar jangan kita lakuin, dan bahwasanya dia itu pengampun lagi maha penyayang bagi orang yang tobat biar segera kita tobat. Jadi dua-duanya jalan ya, jangan pernah putus asa. Sekali lagi, sebesar apapun dosa kita, tobat ya, sebesar apapun kesalahan kita, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, jangan sampai nanti kita diberikan hukuman karena sebab perbuatan dosa kita. Kemudian berikutnya yang ke 1 2 3 4, yang kelima, kita ambil satu lagi ya, yang kelima, wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, innal abrara lafi na'im, sesungguhnya Al-Abrar, ayat subuh tadi yang kita baca surat Al-Infitar ayat 13-14. Sesungguhnya Al-Abrar, orang-orang yang berbakti, orang-orang yang baik, lafi na'im, benar-benar berada dalam kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim, dan benar-benar orang-orang jahat itu berada dalam siksaan. Pada ayat ini yukhbiru ta'ala amma yasiru Al-Abrar ilaihi minan na'im. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang apa yang dijumpai atau apa yang dia itu pergi padanya orang-orang Abrar itu dari kenikmatan. Jadi orang Abrar dia menuju mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Wa humul ladzina ata'ullah, yang di mana mereka itu adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Walam yuqabiluhu bil ma'asi, yang mereka taat kepada Allah dan tidak ya membalasnya dengan kemaksiatan. Allah memberikan dia segala-galanya ya, dia balas dengan kemaksiatan. Tsumma dzakara ma yasiru ilaihi al-fujjar minal jahim, kemudian disebutkan tentang ya apa yang jalan perjalanan orang yang jahat-jahat itu menuju neraka jahannam, menuju siksaan ya, menuju siksaan, wal adzabil muqim, dan azab yang abadi ya. Jadi disebutkan dua-duanya di sini, orang yang baik dalam kenikmatan, orang yang jahat dalam azab. Jadi kedua-duanya disebutkan, ada rasa berharap kita pada yang pertama dan rasa takut dari azab. Jadi kedua-duanya diselaraskan. Yang ketiga atau yang keenam, yang terakhir, ayat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi, qala ta'ala fa amma man thaqulat mawazinu, maka adapun orang-orang yang berat amal timbangannya, fa huwa fi 'ayshatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai. Wa amma man, jadi kebalikannya sekarang, yang di sini ada raja pengharapan, jadi orang-orang yang berat amal timbangannya ya, maka dia dalam kehidupan yang diridhai, masuk surga. Sebaliknya, wa amman khaffat mawazinuhu, adapun orang-orang yang khaffat mawazinuhu, ringan amal timbangannya. Fahu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang ringan amal timbangannya ini, ya, maka mereka itu akan diberikan tempat kembali mereka, ummuhu hawiyah, di neraka hawiyah. Ya, tempat kembali mereka adalah di neraka hawiyah dan seterusnya. Di sini disebutkan bahwasanya orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, ya, akan dibalas dengan yang baik. Faman rajahat hasanatuhu ala sayyiatihi, siapa yang berat kebaikannya daripada keburukannya, dia mendapatkan kehidupan yang diridhai, kehidupan yang tenang, nikmat, yang di mana dia berada, yataqallabu fil jinan, dia bisa kemana-mana di dalam surga. Berharap kita begitu, kan? Sebaliknya, wa amman ghalabat ahadu asharatihi fahuwa hawin ala ra'sihi fi nari jahannam. Ya, adapun orang yang satunya itu lebih berat daripada sepuluhnya. Bapak paham enggak maksudnya? Adapun satunya itu, ya, dikatakan satuannya itu lebih berat daripada puluhannya. Ngerti enggak Bapak maksudnya ini? Wa amma man ghalabat ahaduhu, ya, asharatuhu. Adapun orang yang lebih berat satuannya daripada puluhannya, ya. Kira-kira apa maksudnya? Siapa yang bisa? Kayaknya harus ada kuis ini lama-lama nih. Ya. Berbuat dosa satu cuma dikali satu atau diampuni. Orang berbuat pahala satu dikali sepuluh atau dilipat gandakan sampai tidak terhingga. Ini satunya lebih berat daripada sepuluhnya. Nah, berarti maksudnya orang yang dosanya ini lebih berat. Padahal kan amalan yang sama. Ini satu dikerjain dikali sepuluh sampai lebih. Tidak dikali satu gitu. Ya, sama-sama. Ya, kalau mau kita bilangnya adil, harusnya buat dosa satu ya satu, buat pahala satu ya satu, biar adil. Tapi ini enggak, satu perbuatan pahala dikali sepuluh, satu berbuat dosa dikali satu atau diampuni. Itu hadis sebelumnya di bab yang ke-51. Nah, sekarang yang satuannya ini lebih berat daripada puluhannya. Ya, jadi sebenarnya timbangan kalau dalam ilmu matematika mungkin enggak cocok. Satu dengan sepuluh. Tapi itulah yang ada. Satunya lebih berat daripada puluhannya, maka fahuwa hawin ala ra'sihi fi nari jahannam. Maka dia itu akan dilemparkan di atas kepalanya di neraka jahannam. Ya, yaitu dia akan kembali ke sana. Ini kemudian Al-Imam Nawawi terakhir menyebutkan, wal ayatu fi hadal makna kathiratun. Dan ayat-ayat dalam makna ini cukup sangat banyak. Fayajtami'u al-khauf war-raja, maka berkumpullah antara takut dan berharap. Fi ayataini muqtarinataini, berkumpullah dalam ayat itu antara khauf dan raja dalam satu ayat berdampingan. Ya, dampingan di antara keduanya. Seperti inna rabbaka lasari'ul iqab wa annahu wa innahu laghafurur rahim. Itu kan satu ayat berdampingan keduanya. Ya, au ayatun au ayat, ataupun ayat-ayat ataupun satu ayat. Jadi disebutin ayat-ayat tentang kebaikan, ya, satu apa raja misalnya, kemudian berikutnya tentang khauf, atau sebaliknya ayat-ayat tentang khauf, ya, beberapa ayat tentang raja. Begitulah disebutkan cukup banyak. Jadi kalau diambil satu persatu memang tidak akan habis. Ya, karena masuk semua tentang bagaimana seorang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan amalan-amalan tertentu, kemudian dia berharap dalam amalannya itu, ya, dilihat mana yang lebih didahulukan. Ketika beramal, ini amalan tertentu, maka dia diagnosa dirinya. Oleh karena itu bagi kita semua, ya, pandai-pandai untuk melihat mana yang harus kita dahulukan dalam kondisi tertentu. Tapi kita ambil penjelasan yang ketiga, ya, bukan pendapat yang pertama dan kedua. Kita ambil pendapat yang ketiga, di mana rasa takut dan berharap itu jalan seimbang, sama. Namun kapan lebih didahulukan, itu dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya, seperti tadi kita bilang tadi apa? Kondisi sehat dan sakit. Ya, sehat dahulukan dua-duanya, tapi kondisi sakit dahulukan rajanya. Apa sorry? Khaufnya. Ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pada diri kita ya rasa ini sampai kita pun bisa melihat bahwasanya hati kita itu hidup kembali. Karena untuk mendeteksi, mendiagnosa diri itu perlu qalbun salim. Bagaimana kita akan mendeteksi, mendiagnosa diri sedangkan yang mendiagnosanya sendiri sakit? Ya kan gitu? Yang mendiagnosa sendiri sakit tidak bisa. Ya, makanya mau kita suruh orang-orang yang memang berada dalam kemaksiatan diagnosa dirinya, ya dia sendiri dalam kondisi sakit. Makanya dia tahu perbuatan dia itu salah. Nah, ini kesadaran yang ada butuh kadang-kadang dari hukuman dulu. Ya, kadang Allah kasih dia musibah, kadang Allah kasih dia penyakit, kadang Allah kasih dia banyak, akhirnya dia pun sadar. Ya, ataupun ada orang yang nasihatin dia, atau secara tidak langsung dia mendengar sebuah pengajian. Banyak sebab cara seseorang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin kita ambil hadisnya di pertemuan yang akan datang, di hadis yang pertama atau hadis nomor 443. Law ya'lamul mu'minu ma 'indallah minal 'uqubah ma tami'a bi jannatihi ahadun. Insyaallah nanti kita ambil ya, dan juga hadis yang kedua hanya tiga hadis dibawakan. Nanti insyaallah kita ambil pekan depan karena kita pun tidak mengejar kurikulum yang mau diselesaikan. Nah, kita udah lihat ada syuruk, berhenti. Biar Bapak juga tidak capek duduk. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu bermanfaat dan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.